Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walhamdulillahil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Malam ini kita meneruskan pengajian seminggu dua minggu yang kemarin. Kita membahas terusan kata, kelompok kata dari mim lam, lalu sesuatu yang berharga, mim sesuatu, lam yang bernilai, jadi bisa dicocokkan dengan buku. Lalu setelah itu kita telah belajar kata milah, sesuatu yang berharga yang patut kita kuasai, yaitu agama, bimbingannya dari Ibrahim alaihissalam. Dari itu lalu kita maju lagi ke kata Malik, Al-Malik, bagaimana sifat Malik itu, bagaimana sifat dari seseorang yang memiliki. Oh ya, kata milik di dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata Malik. Memiliki itu sama dengan merajai. Orang yang memiliki sesuatu berarti dia raja dari sesuatu tersebut. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau hak milik kita diambil oleh orang lain. Kita akan sangat marah, kita bisa lapor ke polisi, kita bisa dendam, kita bisa berbuat apapun, itu manusia. Lalu kita gak bisa kita bayangkan bagaimana Allah sebagai Al-Malik sesungguhnya, yang memiliki sesungguhnya, kalau kita ambil, kita mengambilnya tanpa izin. Maka disitulah Allah nanti akan memiliki segala sesuatunya, merajai segala sesuatunya pada Yaumiddin. Kenapa Allah tidak menjadi Malik pada saat di dunia ini? Karena tugas itu telah diserahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi nanti Allah pada Maliki Yaumiddin, pada hari penghisaban, tinggal menunggu pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi untuk dimintai pertanggungjawaban. Lah pertanggungjawaban tersebut kita akan dipertemukan oleh Allah nanti dengan instrumen-instrumen atau abdi-abdinya Allah yang lainnya. Salah satu yang sangat kita kenal yaitu malaikat. Dan ini adalah asal kata dari malaikat, dari kata mim dan lam. Biasa kita artikan harta, sesuatu yang bernilai. Lalu malik, malai. Malai di dalam Al-Quran berarti adalah pejabat, pembesar-pembesar. Sehingga kalau ini ayatnya juga berarti memenuhi. Ila Fir'auna wal Malai. Jadi Fir'aun dan para pemimpin-pemimpin kaumnya atau pemuka-pemukanya atau pejabat-pejabatnya. Dan dari sini ada tambahan huruf tak marbutoh. Kalau di Nahwu Shorof biasanya tak marbutoh itu dinisbahkan ke perempuan. Nah ini ada beberapa titik kelemahan dari memang ini malaikat, ini bukan berarti malaikat itu perempuan ya. Tak marbutoh di sini kita ambil makna hurufnya adalah kuasa dirinya. Sama nanti pada waktu kita belajar kata sholat, sholawat, itu di belakangnya ada tak marbutoh. Berarti bukan sholat itu bukan kata kerja untuk perempuan, bukan. Tapi itu untuk kita semua. Jadi disinilah kita perlu satu sisi mempelajari nahwu shorof, tapi satu sisi juga untuk mempelajari makna huruf. Sehingga dengan kita mengetahui nahwu shorof, kita mengetahui hukum-hukum kemasyarakatan, tetapi dengan kita belajar huruf, kita akhirnya tahu usul nahwu dan usul sorof, dari mana hukum-hukum nahwu sorof itu berasal. Kita kembali lagi ke kata malaikat. Bagi yang tidak mengikuti pengajian 2-3 minggu yang lalu, terpaksa nanti harus mereview sendiri, bertanya ke teman-temannya yang sudah mempelajari kata mimlam, mimlam kas, atau mimlam dengan Pak Marbuto Milah. Jadi biar tahu kesinambungan dari ini. Nah ini, arti kata malaikat. Malaikat dari kata malai, ada tambahan kaf dan tak marbuto. Malai kita tahu tadi, kita ambil dari Al-Quran, berarti pejabat, orang penting, sesuatu yang bernilai. Kaf bisa dibuka di buku, berarti properti, hak milik, sifat-sifat yang utama. Berarti kita tahu di sini yang ditunjuk menjadi malaikat adalah berdasarkan sifat-sifat keutamaannya. Apa dari tugas pokoknya dia? Adapun takmar butoh berarti kuasa diri. Kuasa diri makna yang pertama adalah yang menguasai dirinya. Yang menguasai dirinya kita tahu malaikat adalah Allah. Jadi makna kata malaikat adalah pemuka dari penguasanya, pejabat-pejabat dari pemiliknya. Jadi kalau kita sebagai raja, kita sebagai pemimpin, orang-orang yang bekerja untuk kita sebenarnya itulah malaikat-malaikat kita. Kita tugaskan mereka menurut keistimewaannya. Kita tugaskan mereka menurut apa yang mereka utama di situ. Seseorang yang pandai matematika, kita tunjuk untuk pembukuan, kita tunjuk untuk perhitungan. Seseorang yang hafal biologi atau apa, kita bisa tunjuk orang-orang penting kita berdasarkan keutamaan mereka. Begitu juga dari malaikat Allah, mereka ditunjuk berdasarkan keutamaan mereka. Jadi makna dasar dari malaikat adalah pejabat-pejabat dari penguasanya. Karena kita tahu di sini penguasanya Allah, berarti malaikat adalah pejabat-pejabat Allah. Ini makna pertama. Makna kedua yang tadi kaf, ini makna ini kita ambil yang paling simpel ya, kita bahas tidak terlalu dalam, tapi insya Allah cukup memadai. Kaf bisa dilihat di buku, selain tadi properti, milik, kaf juga ditujukan kepada sifat utama sesuatu. Jadi kalau kita berdoa, inaka, sesungguhnya engkau di sini ditujukan kepada Allah, ka di sini adalah sifat-sifat keutamaan dari Allah yang kita sebutkan. Memang sangat berbeda kalau bahasa Arab dimasukkan ke bahasa Indonesia. Engkau di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya tunjuk untuk pihak kedua, tapi artinya sedikit kasar ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin Anda. Tapi enggak, ka di sini mewakili sebuah sebutan untuk keutamaan dari sesuatu. Misalkan kita tahu, Pak Andi, seorang yang dermawan misalkan. Bila kita berbicara ke Pak Andi, inaka, sesungguhnya engkau. Engkau di sini berarti kita tunjuk Pak Andi sebagai kedermawanannya. Atau Pak Tarong, saya berbicara, ka, engkau. Berarti saya tunjuk Pak Tarong di sini mungkin dia sebagai seorang yang cerdik pandai. Kah di sini kita sebut sebagai sifat utamanya dia. Jadi misalkan kita berdoa kepada Allah sebagai Ar-Rahman, inaka. Nah seperti yang diucapkan oleh Nabi Ayub, inaka arhamar rahimin. Berarti kah di sini adalah menunjuk sesungguhnya kepada Allah sifat keutamaan Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang agak kita kurang sadari. Bagaimana translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. banyak ungkapan-ungkapan ataupun makna dari bahasa Arab yang tidak bisa diartikan ke bahasa Indonesia dengan pengertian yang simpel. Karena bahasa Arab sendiri mengandung sesuatu makna yang sangat dalam. Kalau kita pelajari hurufnya, ain, ro, ba. Ain berarti tinggi, sulit, tetapi sesuatu yang dianggap kecil, remeh, ro, berbagai hal, ba, sangat dalam. Jadi bahasa Arab adalah bahasa tinggi, bahasa keilmuan, bahasa yang sangat sulit, tetapi data-datanya masih tersembunyi, masih bab. Makanya ada bahasa ajam. Bahasa ajam adalah bahasa di luar Arab. Ajam, ain tinggi, pertama, jak, fokus, min terhadap sesuatu. Kalau bahasa Arab itu adalah bahasa yang menyimpan data, bahasa ajam adalah bahasa untuk menerangkan data-data tersebut. Lah, bahasa ajam rata-rata bahasa barat, maka bahasa timur adalah bahasa yang rendah tapi enak untuk menerangkan sesuatu. Bahasa timur begitu kita berkata A, ya A sudah, nggak ada makna lainnya. Tapi kalau bahasa Arab kita berkata A, itu sangat dalam maknanya. Nah, yang bisa menerangkan itu rata-rata bahasa barat untuk teknologinya. Tetapi untuk menerangkan bagaimana bisa diterima, yang paling enak bahasa timur. Nah, ini bagaimana Allah menerangkan, menunjuk pakai bahasa-bahasa untuk sebagai pengantar. Di sini berarti malaikat adalah pejabat-pejabat atau sesuatu yang berharga ditujukan kepada sifat yang menguasai dirinya. Jadi tiap jenis malaikat, tiap satu nama malaikat bisa mewakili satu sifat Allah sebagai pemiliknya. Jadi kita tahu ada malaikat Mikail yang untuk membagikan rezeki, itu berarti dia adalah bertugas mewakili Allah untuk mendistribusikan rezeki-rezeki yang diberikan kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Nanti ada malaikat Israfil yang selama ini kita kenal sebagai peniup sangkakala untuk kiamat. Tetapi kita lupa kiamat ada dua. Kiamat kecil dengan kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian kita. Kiamat kecil juga kehancuran terhadap sesuatu selama di dunia ini. Kiamat besar adalah nanti kiamat yang sesungguhnya. Nah, di situ kita nanti belajar dari nama-namanya. Yang pasti malaikat di sini adalah pejabat yang mewakili sifat penguasanya. Perwakilan dari sifat-sifat Allah. Kita nanti tahu penjaga neraka adalah malaikat Malik. Jadi pada waktu kita nanti selesai hisab, bagi siapa-siapa yang mencuri haknya Allah, maka itu akan diteruskan ke neraka, sifat Maliknya Allah akan diwakili oleh Malik, malaikatnya. Tapi bagi yang tidak mencuri haknya Allah, selalu mengembalikan sesuatu ke jalan Allah, maka akan ketemu dengan keridhaan Allah, dan akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Ada 10 malaikat minimum yang harus kita ketahui. Jadi 1 malaikat Jibril dari kata Jabar menjabarkan, menerangkan sesuatu, lam nilai-nilai. Jadi kalau Allah ingin menerangkan sesuatu kepada makhluk utamanya, maka Allah akan selalu menyuruh Jibril, yaitu membawa wahyu. Makanya pada saat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, Iqra, maka Rasulullah bertanya, Ma'akra? Iqra, Ma'akra? Sebenarnya pelajaran pada waktu Rasulullah ketemu Jibril, ini adalah pelajaran tingkat tinggi. Ingat, kejadian itu adalah 1600 tahun yang lalu. Tetapi sayangnya kita selalu memandang sesuatu itu dari mistiknya, dari sakralnya, kita jarang memandang sesuatu itu dari teknologinya. Jadi pada saat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk Iqra, Rasulullah bertanya, Ma'akro, apa yang harus dibaca? Kenapa? Enggak ada tulisan, enggak ada banner. Jibril enggak bawa sesuatu. Tetapi setelah 3 kali berulang-ulang, apa yang dilakukan Jibril? Rasulullah dipeluk. Setelah itu Rasulullah paham apa maksud Iqra tersebut. Dan inilah kata pertama, ayat pertama yang turun mengawali semua Al-Quran. Iqra. Sebenarnya apa? Kalau kita pandang, kenapa Jibril memeluk Rasulullah? Setelah sekian ribu, sekian ratus tahun, 1600 tahun kemudian, kita sekarang mengenal komputer, kita sekarang mengenal hard disk untuk penyimpan data. Di dalam setiap komputer itu pasti ada hard disk. Kalau kita di kantor, kita ada server, tempat database. Lalu kalau kita sekarang tahu ada Google, berarti Google mempunyai sebuah tempat di mana seluruh data seluruh dunia disimpan situ, sehingga kalau kita ketik sesuatu di Mbah Google, kita langsung mendapat jawaban. Sekarang kita bayangkan flash disk, lalu sebuah komputer. Flash disk tadinya kosong. Bagaimana cara mengisi flash disk? Tinggal colokkan kepada komputer. Begitu juga dengan Rasulullah. Kita anggap Jibril adalah sebuah server, laptop, mobile link, membawa data. Pada saat Rasulullah dipeluk, sama dengan Rasulullah dicolokkan ke server data. Dalam waktu sepersekian detik, maka Rasulullah akan tahu apa yang dimaksud Iqra. Tetapi kita sebagai pemakai mungkin meremehkan sebuah flash disk. Tetapi bagi ilmuwan yang merancang flash disk, ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Data yang kita masukkan, jika dalam kecepatan tinggi dan sekian banyak, dalam sekian detik flash disk bisa sangat panas. Begitu juga Rasulullah pada saat menerima wahyu. Maka itu adalah sebuah pekerjaan yang berat. Rasulullah kadang-kadang sampai jatuh, sampai terduduk, sampai berkeringat, sungguh luar biasa, karena Rasulullah menerima aliran data yang sangat-sangat berat. Di mana orang biasa yang belum diformat, mungkin akan mengalami kegagalan fungsi. Tetapi ingat, Rasulullah sebelum menerima tugas kenabian, telah diformat lebih dahulu, sehingga format Rasulullah adalah sama dengan formatnya Jibril. Maka tidak ada fungsi kegagalan. Di sini saya menerangkan tugas Jibril. Lalu ada Mikael yang secara ini untuk menerangkan, untuk membagi rezeki. Dan tugasnya dia tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada semua makhluknya Allah. Karena semua makhluknya Allah itu memerlukan rezeki. Israfil yang meniup trompet, kiamat. Israel yang mengambil nyawa kita nanti. Ada Munkar. Voltase turun ya. Ada Munkar dan Nakir. Satu pasang malaikat yang nanti pasti kita ketemu di alam kubur. Sekarang kita bayangkan, kalau kita tidak mengenal mereka, padahal rukun iman itu adalah iman kepada malaikat. Harus mengetahui mereka. Lalu bagaimana kita cara menghadapi mereka nanti? Disinilah, kadang-kadang kita ini sudah diberi buku teknologi tinggi. Kita diberi Al-Quran. Lalu Al-Quran itu didampingi oleh buku teknologi tinggi lainnya, yaitu Al-Hadis. Tetapi kita jarang mengambil teknologinya. kita jarang mengambil mempelajari intisari siapa mereka yang diajarkan di Al-Quran tersebut. Sehingga pada saat kita meninggal, yang kita tahu hanya man robuka. Siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Apa cukup segitu? Sehingga kita nanti kurang mempersiapkan diri. Dan di situ kita menganggap remeh alam kubur. Sehingga kita tidak mau berusaha bagaimana perbekalan kita untuk nanti di alam kubur. Sebelum kita di alam hisab. Belum nanti masalah rokib dan atid. Yang kita kenal selama ini sebagai untuk mencatat perbuatan baik dan buruk. Selesai. Apa yang dicatat mereka? Kenapa mereka dinamakan atid? Kenapa mereka dinamakan rokib? Kenapa ini dinamakan mungkar? Kenapa yang satunya dinamakan nakir? Ada Malik, ada Ridwan. Nah, di sini nanti kita bahas satu persatu. Tiap-tiap nama malaikat, tetapi karena keterbatasan waktu kita asal cukup kenal dulu. Tapi dari situ paling tidak kita harusnya sudah bisa sedikit memahami. Jibril. Nanti kita lebih perdalam makna kata Jibril pada saat kita mempelajari kata Ba'ro. Ba'ro itu bisa berasal Albir, juga bisa bermakna Albar. Albir kebajikan, Albar daratan. Sama-sama dari huruf Ba dan Ro, tetapi yang satu bermakna daratan, yang satu bermakna kebajikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu nanti kita pelajari pada saat mempelajari kata Ba'ro. Juga kata Akbar, Kabir, juga mengandung kata Ba'ro. Itu nanti kita pelajari. Akhirnya kita nanti lari kepada kelompok kata Al-Jabar. Sifat Allah sebagai Al-Jabar. Dan kita tahu Al-Jabar nama seseorang, teokrat, ulama, ilmuwan Islam, Al-Jabar, yang menerangkan persamaan matematika. Bagaimana menerangkan sesuatu. Dan di sini ada kata lam, kita kemarin sudah mempelajari makna huruf lam, nilai-nilai, dan di sini dikeluarkan, berarti fungsi dari Jibril adalah Al-Jabar, mewakili sifat Allah untuk menerangkan sesuatu. Jadi kalau Allah butuh menerangkan sesuatu kepada makhluknya atau kepada siapapun, mungkin Jibril yang dia akan diutus. Dan ingat, Jibril ini akan turun pada saat Lailatul Qadar. Dengan nama lain, Ruhu. Roh Kudus, Ruhul. Itu Jibril. Tugasnya dia untuk menerangkan sesuatu keilmuan pada saat Lailatul Qadar. Jadi barang siapa nanti di Lailatul Qadar semalam itu diijabah oleh Allah, dia minta keilmuan apa, maka dia akan seperti flash disk yang ditancapkan ke komputer, semalam sama dengan belajar selama 80 tahun. Jadi kalau belajar fisika, masalah cermin bisa satu semester, 6 bulan. Kalau itu diniatkan, pada malam Lailatul Qadar, kita niat untuk minta ilmu, berarti sama dengan kita nanti belajar ilmu pencerminan selama 80 tahun. Ngalah-ngalai Pak Profesor. Kenapa ini diberikan? Agar adil. Umat lainnya umurnya sampai ribuan tahun. Sampai ratusan tahun. Umatnya Rasulullah umurnya cuma 60. Rata-rata 60 tahun. Agar adil, kalau selama hidup selama 60 tahun, kita dapat aja 5 kali Lailatul Qadar sama dengan 80 kali 5. Berarti kita dapat tambahan waktu belajar sama dengan 400 tahun. Itu yang harus kita gunakan, terutama untuk adik-adik. Jadi Lailatul Qadar itu untuk mencari ilmu secara bypass. Tetapi sayang, selama ini kita hanya menggunakan untuk membunyikan Al-Quran dan untuk sholat saja. Kita jarang menggunakannya untuk mencari ilmu. Yang paling bagus adalah di sini malam Lailatul Qadar kita sholat ya, baca Al-Quran ya, tapi nyari ilmunya juga ya, jadi nggak rugi. Jadi nanti pada saat umur 60, pada waktu seumur hidup kita dapat 5 kali, umur kita memang 60 tahun, tetapi sebenarnya kita telah belajar sebanyak 460 tahun. Iya kalau 5 kali, ya kalau dapat 7 kali, 8 kali. Di situ berarti kita dapat tambahan yang lebih banyak lagi. Dan di situ nanti, walaupun kita nggak melihat Jibril secara langsung, tetapi sama dengan kita sebagai flash disk langsung dicolok ke komputer. Tetapi ingat, Al-Quran adalah sistem, cara mencari Lailatul Qadar berarti juga ada aturannya, bagaimana cara kita mendapat aturan, dan itu diterangkan di dalam hadis. Tetapi sayangnya lagi, kita jarang mempelajari hadis secara keilmuan. Kita mempelajari hadis hanya sebatas masalah akidah. Itu nanti pelan-pelan kita juga bongkar. Jadi Jibril juga jak, berarti bentuk segitiga menembus. Bahro adalah perputaran ruang. Wah ini malaikat Jibrilnya agak menutup diri. Jadi malaikat Jibril adalah satu-satunya malaikat yang bisa menembus semua ruang dan waktu. Satu-satunya malaikat yang dinamakan Jibril adalah yang bisa menembus semua dimensi ruang dan dimensi waktu. Sehingga kita sadar pada waktu Rasulullah Miraj, terpaksa yang harus mengawal adalah malaikat Jibril. Karena di situ harus menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Dan yang mempunyai kemampuan menembus itu hanya malaikat Jibril. Tetapi di situ juga diajari sopan santun, walaupun malaikat Jibril punya password untuk menembus ketujuh langit, tetapi malaikat Jibril masih tetap punya sopan santun, setiap menembus tingkatan langit, malaikat Jibril selalu mengucapkan salam kepada penjaga malaikat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya. Tidak lancang. Ini pelajaran akidah. Jadi dalam express courier and messenger, jadi pembawa pesan-pesan cepat dan kurir itu adalah malaikat Jibril. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dia punya password untuk semua pintu dimensi. Dan tidak semua malaikat sanggup mendapatkan password atau tugas seperti malaikat Jibril. Jadi adalah kurir yang tanpa halangan. Semuanya, kalau sudah malaikat Jibril yang datang, semuanya harus membuka pintu. Jadi ini adalah pejabat kelihatannya menduduki urutan agak pertama. Jadi tidak ada yang berani menghalangi. Dan ingat, pada saat malaikat lainnya ingin ketemu Rasulullah, terpaksa juga harus didampingi oleh Jibril untuk menembus dari ruangnya dia ke ruang dunia ini. Jadi setiap malaikat punya tugas masing-masing. Dan selamat bertemu malaikat Jibril, secara nggak sadar kalau kita mau di Lailatul Qadar kita nanti berniat ketemu. Selanjutnya kita baca ayatnya ini. Yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Inilah. Ini dari surat Al-Kafir. Job description dari Jibril disebutkan. Untuk membawa perintah dari Allah kepada hamba-hambanya dalam rangka untuk zikro, untuk peringatan, untuk menerangkan sesuatu. Tetapi karena kita nggak bisa melihat, mungkin Jibril sendiri ada tingkatannya, ada Jibril 1, Jibril 2, Jibril 3. Kita nggak tahu karena kita juga terbatas di situ. Tapi yang pasti messenger, membawa data-data yang diperlukan untuk sesuatu yang diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya. Dan ini surat Al-Qadar, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril ruhu dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi kalau kita pengen fisika, kita pengen pinter bahasa Arab, kita pengen baca sesuatu, kita pengen pinter kimia, biologi, tarikh Islam, sejarah, bagaimana. Nanti malaikat-malaikat ini akan turun, kalau kita memang diberikan Allah, dijabat di malam Lailatul Qadar. Tetapi servernya harus lewat servernya Jibril. Jadi semuanya sesuai prosedural. Gak ada yang lancang. Jadi kita nanti gak tahu mau ditancap ke komputer Allah yang mana, database yang mana. Tetapi semuanya harus lewat Jibril. Mungkin kalau Windows, ya kita harus pakai Windows. Mac harus pakai Mac. Linux harus pakai Linux. Kesamaan ininya mungkin semuanya melalui Jibril. Jadi karena Jibril yang berhak untuk membawa datanya. Jadi kita sudah kenal. Selamat berkenalan dengan Malaikat Jibril. Kalau kita menginginkan sesuatu informasi, sesuatu data, mintalah pada Allah. Tetapi ingat, kita nggak bakalan ketemu muka karena kita nggak akan mampu. Jadi server jarak jauh, mungkin lewat wifi. Jadi kita sudah harus tahu passwordnya. Jadi Jibril nggak mungkin mendekat seperti kepada Rasulullah karena Rasulullah udah didesain khusus. Karena kita nggak kuat, mungkin kita melalui jaringan saja, melalui wifi. Nggak tahu wifi tingkat berapa, tapi yang pasti nggak mungkin dekat. Karena kita tahu diri. Tapi alhamdulillah kalau kita bisa dapat Lailatul Qadar, berarti kita dapat 80 tahun extension belajar seperti orang belajar 80 tahun hanya dalam satu malam. Tapi semua ada prosedurnya. Nah, itu yang harus kita pelajari nanti. Dan kedua, kita sekarang kenal dengan malaikat Mikael. Ingat Mikael, kalau kita bolak-balik, sebenarnya ini juga membentuk kata malik juga ya. Mim, lam, dan kaf. Cuma di sini lamnya dikeluarkan. Sama dengan kata ilmu dan akmal. Kalau ilmu, ain, lam, dan mim, lamnya masih di tengah nilainya. Tapi kalau lamnya sudah dikeluarkan, jadilah dia amal. Jadi nilai-nilai sesuatu sebelum itu dikeluarkan, itulah ilmu. Jadi kalau kita mempelajari nilai-nilai sesuatu, itulah ilmu. Kalau nilai sesuatu tersebut telah dikeluarkan, jadilah dia amal. Kalau malik, lamnya masih di tengah. Tetapi dikeluarkan, jadilah Mikael. Ternyata Mikael adalah distribusi rezeki. Jadi tugasnya Mikael adalah membagikan nilai-nilai sesuatu yang berharga miliknya Allah untuk diberikan kepada setiap makhluknya Allah. Jadi kita manusia jangan GR. Malaikat Mikael ini juga bagi ke semut-semut. Bagi juga ke makhluk Allah yang lainnya. Tapi ingat, semuanya atas izin Allah. Semuanya atas prosedur yang ditetapkan Allah. Tidak ada seorang malaikat pun yang berani lancang mengubah tugas yang telah diberikan Allah. Mungkin hanya manusia yang berani membelok-belokkan. Diberi tugas khalifah sebagai al-malik di muka bumi, lalu kita bermain-main dengan tugas tersebut. Jadi Mikael di sini adalah distribusi energi dan untuk menyimpannya. Jadi bagaimana memberikan energi dan bagaimana menyimpannya. Itu malaikat Mikael. Jadi misalkan kita melihat seseorang yang mampu, kaya, berarti malaikat Mikael itu datang kepada dia untuk bagaimana mendapatkan sesuatu tersebut dan bagaimana menyimpannya. Tak selesai. Setelah itu dilanjutkan kepada ilmunya dia, manusia tersebut, apakah mengikuti Al-Quran atau tidak. Itu yang harus dia pertanggungjawabkan. Malaikat Mikael menunjukkan di mana energinya dia, rezekinya dia. Tetapi bagaimana cara mendapatkannya, itu tergantung manusianya. Apakah dia mengikuti prosedur Al-Quran atau tidak. Untuk bagaimana mendapatkan rezeki air hujan yang turun, menghidupi makhluk tumbuhan-tumbuhan, Malaikat Mikael yang melakukannya. Atas izin Allah. Jatuhnya ketumbuhan yang mana, menyerap ke tanah sampai kedalaman berapa, semuanya diatur. Ini kita berbicara hanya masalah air. Bagaimana air itu bisa dinikmati oleh semut yang berada sekian meter di dalam tanah, atau dia bisa menghidupkan sel bakteri yang sekian ratus meter di tanah, atau dia akhirnya bisa mengalir ke dalam lautan. Itu semua diserahkan tugasnya oleh Allah kepada Malaikat Mikael. Apakah kelinci dimakan serigala, nanti serigala dimakan oleh ini, itu rezeki, itu semua sudah diatur tugasnya. Dan ini bukan tugas yang ringan. Ikan yang kecil, plankton dimakan oleh ikan kecil, ikan kecil dimakan oleh ikan besar, rezekinya ikan yang besar, ikan yang lebih besar, rezekinya ikan yang lebih besar lagi. Mungkin bagi adik-adik yang pernah main game fancy, sehingga sampai jadi ikan besar, ini, selamat berkenalan dengan distributor untuk energinya Allah. Jadi Malaikat Mikael yang menunjukkan, tetapi cara mendapatkannya dan membelanjakannya terserah kita. Kita di sini berarti apakah kita mengikuti Al-Quran atau tidak. Lah itu nanti yang ngodal ngadil, munkar dan nakir. Yang mencatat, rokib dan adib. Jadi ini kita kenal Mikael. Jadi kalau kita berdoa kepada dengan memakai asma Allah Ar-Razzaq, nanti Allah menyuruh pejabatnya yang satu ini untuk si A umurnya sekian, panjang rezekinya sekian, hartanya sekian, yang dia makan sekian, yang dia rusak sekian, yang dia simpen di bank sekian. Tetapi itu bukan termasuk harta ternyata. Harta oleh Rasul diterangkan, apa yang harta kita adalah apa yang kita makan dan apa yang kita rusak, apa yang kita telah pakai. Ternyata apa yang kita simpan di bank, apa yang kita simpan di lumbung, itu bukan termasuk harta kita. Walaupun itu menyebut itu harta kita. Tetapi itu masuk ke dalam pertanggungjawaban kita. Karena kita yang memerintahkan untuk menyimpannya. Ingat, kita belum tentu memakainya, tetapi kita sudah harus memperdani mempertanggungjawabkannya. Itu Mikael, selamat berkenalan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Malaikat Mikael kalau kita berbuat kesalahan dalam mencari harta kita atau dalam salah dalam membelanjakan harta kita. Itu terserah kita. Nah ini, menurunkan air hujan, menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan, rezeki kita, dan semuanya itu adalah atas perintahnya Allah. Dan di sini kita diingatkan, jangan kita mengadakan sekutu bagi Allah. Malaikat itu Mikael tidak ada artinya kalau tidak ada perintah dari Allah. Sehingga disinilah kita kenal agama lain. Di Cina mungkin ada dewa penjaga bumi, ada dewa pembawa rezeki, Lam Hai Kiam Loong, malaikat pencabut nyawa. Itu sebenarnya nama-nama dalam edisi yang lain, tetapi mereka tidak tahu bagaimana Itu terjadi sehingga akhirnya apa? Mereka lupa untuk menyembah Allah, tetapi mereka akhirnya menyembah utusan-utusannya Allah. Atau menyembah seseorang yang mengaku-ngaku mendapat perintah dari Allah. Siapa? Jin. Karena dulu jin bisa mencuri pendengaran, tetapi sekarang sudah tidak bisa. Masanya sudah lewat. Nah, ini. Jangan kita mengadakan sekutu bagi Allah. Semuanya tanpa perintah Allah enggak ada syafaat sama sekali, enggak ada manfaat. Jadi malaikat Mikail pun tidak ada manfaat apa-apa kalau tidak mengikuti perintahnya Allah. Di sini kita diperingatkan Al-Baqarah 22, walaupun yang membagikan rezeki itu Mikail, tetapi ingat yang memberi tugas Mikail adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap jangan mengadakan sekutu bagi Allah. Itu peringatan. Selamat kenal dengan Mikail, tetapi jangan salah perilaku dalam menghadapi malaikat Mikail. Dia hanya sebagai abdi, sebagai petugas. Sekarang kita berhadapan dengan malaikat Israfil. Di sini Israel maupun Israfil, jika huruf fa-nya hilang, jadilah dia dari kata Israel atau Isra. Tetapi utamanya kita di sini huruf fa, dan kalau kita pelajari di buku, huruf fa adalah amplitude. Adik-adik mungkin yang SMA ini bisa lebih paham amplitudo. Jadi puncak tertinggi dan puncak terendah, crest dan trough, puncak dan dasar. Dan ini nanti berhubungan dengan surat Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Jadi disinilah sebenarnya kita selama ini kenal malaikat Israfil hanya sebagai malaikat peniup untuk nanti kiamat. Ternyata kita salah paham. Selain malaikat Israfil untuk meniup nanti pada kiamat, malaikat ini adalah malaikat penembak bagi siapapun yang telah melampaui batas. Maka dia akan kiamat. Selesai. Dan dia tidak peduli kepada siapapun. Ngaku Islam, ngaku Nasrani, ngaku Yahudi, ngaku Majusi. Selama orang itu telah melampaui batas, maka dia adalah penyelesaiannya. Dia yang akan menyelesaikan dengan perintahnya Allah. Ingat sudah banyak contoh. Bos Serbia, begitu dia melakukan pembantaian, maka Israfil turun tangan atas perintah Allah untuk menyelesaikan. Saddam, begitu dia melampaui batas, rakyatnya sudah dikini, ada pemerkosaan, ada gini, tetapi sayangnya, harusnya yang menyelesaikan hal itu adalah umat muslim lainnya, kita ini sebagai pembawa benderanya Allah, tetapi karena kita tidak mau bergerak, akhirnya Allah menggerakkan Josbus sekeluarga untuk menghabisi Saddam. Karena apa? Karena dia telah melampaui batas. Terpaksa harus dihentikan. Jadi ini peringatan buat kita. Selama kita tidak melampaui batas, kita tidak ketemu dengan malaikat Israfil. Tetapi begitu kita melampaui batas, kita akan berhadapan dengan dia. Diselesaikan seketika itu juga. Musnah. Dan di sini, selama beberapa tahun, beberapa puluh tahun, saya mempelajari. Ada sebuah kelompok bangsa yang mereka sangat paham banget isi Alkitab dan isi Al-Quran. ternyata mereka sangat takut juga untuk menghadapi ini, sehingga mereka sangat pada saat bertindak sesuatu berusaha untuk tidak melebihi batas. Jadi begitu sudah mendekati titik puncak, mereka akan segera berhenti. Dan setelah saya pelajari, ternyata bangsa itu adalah bangsa Israel. Mereka sangat paham banget isinya Alkitab. Jadi coba perhatikan, kalau kita melihat sistem serangan mereka, pada saat mereka punya mau, mereka sporadis serang. Begitu sudah mendekati titik puncak, apa yang dilakukan? Tiba-tiba mereka menarik pasukannya. Nanti begitu puncak itu turun, mereka begitu lagi. Begitu mendekati titik puncak, mereka tahu-tahu tarik pasukannya. Disinilah hebatnya mereka. Hebat dalam arti bisa tahu batas-batasnya Allah, tetapi sayangnya batas-batas itu dibuat permainan. Mereka diberi ilmu oleh Allah, huda, tetapi sayang ya-nya di depan. Hidayah itu ya-nya di belakang. Jadi kalau kita mendapatkan huda petunjuk, tergantung kita nanti. Begitu kita menempatkan huruf ya di depan, maka kita akan menjadi Yahudi. Begitu kita menempatkan ya itu di belakang, maka kita akan mendapatkan hidayah. Kalau kita paham makna huruf ya. Dan di sini ada namanya Mas Yuda. Insya Allah mendapat hidayah. Cuma saya pesan, pelajari huruf ya, sehingga bisa menempatkan huruf ya di belakang, bukan di depan. Dan di sini, jadi kita jangan sampai melampaui batas. Ingat, ada cerita juga yang cukup menyedihkan, yaitu Taliban. Pada saat mereka bertempur melawan Rusia, mereka sangat rukun dengan kaum mujahidin ya. Bertempur bersama dengan mujahidin. Tetapi setelah kemenangan dicapai, apa yang dilakukan Taliban? Hukum Islam dilaksanakan dengan cara membabi buta. Sehingga kaum perempuan, umat Islam sama sekali tidak bisa bergerak. Dan kenyataannya apa? Begitu mereka melampaui batas, mereka di bumi hangus oleh Allah dengan banyak cara. Ini peringatan. Malaikat Israfil tidak memandang bulu. Begitu fak sampai di puncak, selesai urusan. Atau karena fak itu juga puncak dan dasar, begitu orang terlalu kufur, ingat, kemiskinan itu bagian dari kekufuran ya. Miskin itu dekat dengan kufur. Kafir itu di puncak, kufur itu di bawah. Jadi misalkan kita, rezeki kita mungkin lagi di mungkin dibatasi oleh Allah. Sehingga kita merasa rendah diri. Kita akhirnya merasa tidak ada gunanya. Merasa putus asa. Kita kufur. Begitu kita telah berada di puncak yang paling bawah, kita akan bertemu dengan mereka, dihabisin, selesai. Jadi, nafsu mutmainah adalah nafsu yang tenang, tidak terlalu bergejolak ke atas, dan tidak terlalu bergejolak ke bawah. Disitulah kita bisa mengatur kondisi batin kita, dan itulah jiwa yang dipanggil oleh Allah. Jiwa yang tidak terlalu bergejolak. Sehingga kita bisa kontrol. Ternyata dalam ilmu fisika itulah amplitude wave, frekuensi modulasi, frekuensi tengah adalah frekuensi yang bisa membawa isi. Jadi dalam dunia komunikasi, gelombang yang di tengah inilah sebagai pembawa sinyal. Jadi itulah nafsu mutmainnah, kita nanti pelajari surat Al-Fajr, bagaimana bypass untuk mencari surganya Allah. Jadi selamat bertemu dengan malaikat Israfil. Semoga kita tidak bertemu. Catatannya cuma satu, jangan pernah melampaui batas. Berlakulah yang wajar-wajar saja. Kita tidak mungkin lepas dari kesalahan. Tetapi begitu salah kita istighfar, selesai urusan. Tetapi kalau kita salah, diterus-teruskan, dan terus, pada saat puncaknya, selamat bertemu dengan malaikat Israfil. Dan ini tugas pokoknya, meniup trompet. Bayangkan kalau hanya untuk meniup pada waktu kiamat, berarti trompetnya hanya untuk dilapi, terus sampai mengkilap. Ternyata enggak. Itu makhluknya Allah sangat banyak, terutama manusia. Begitu melampaui batas, trompet ditiup, selesai urusan. Tapi kiamat kecil. Nah ini, ingat, kita boleh memerangi musuhnya Allah, tetapi diperingatkan Allah, jangan melampaui batas. Walaupun kita telah beralasan, kita berjuang di jalan Allah, tetapi kalau kita melampaui batas, kita pun nanti berhadapan dengan pasukannya Allah yang lain. Bukan dibantu dengan ribuan malaikat, tetapi trompet ditiup dan kita habis. Ingat, inilah. Walaupun kita berjuang di jalan Allah, tetapi jangan sampai melampaui batas. Kadang-kadang kita lupa, mentang-mentang sudah berjuang di jalan Allah, akhirnya nggak pakai prosedur. Akhirnya berlaku sewenang-wenang. Dan kalau sudah semacam ini, jangan salahkan kalau malaikat Israfil muncul. Karena kita telah melampaui batas. Ingat, jangankan sampai bertindak. Bersuara pun kita juga jangan sampai melampaui batas. Berucap dengan Allah pun jangan berteriak-teriak. Kalau enggak pengen ketemu dengan malaikat Israfil. Selamat perkenalan. Saya hanya memperkenalkan, tetapi saya sendiri juga takut. Takut dalam artian, karena kita bisa takut kalau kita punya ilmunya. Dan sekarang kita, kelihatannya kita perpanjang sampai minggu depan ya. Israel, pencabut nyawa. Sama dengan tadi, tetapi yang di kita garis bawahi adalah huruf Zaid. Kalau kita buka di buku, Zaid adalah berarti energi. Jadi malaikat Israel ini tugasnya untuk menghentikan energi yang ngalir ke kita. Begitu energi kita habis, ya sudah, habislah kita. Jadi pada waktu Allah menciptakan sesuatu, Allah itu sudah mengukur rentang waktunya sekian, energi. Ingat, rezeki itu berasal juga ada huruf zaidnya. Rezeki, zaid, ada zaid, energi. Jadi ingat, rezeki itu bukan hanya berupa uang. Kita jangan salah paham. Kita bisa beraktivitas, kita bisa bertindak sesuatu, kita bisa berpikir sesuatu itu butuh energi. Selama orang itu masih bisa berpikir dan punya energi, maka dia diwajibkan untuk tunduk sholat. Tetapi kalau dia sudah nggak ada energi, maka selesailah dia. Jadi disinilah tugas malaikat Israel. Biasanya dia datang pada saat energi kita sudah low level. Dan kita nggak tahu kapan energi kita sudah mendekati. Kalau kita sekarang punya gadget, Android, titik, baterai sudah mau habis. Ya, untungnya kita bisa cas lagi, kalau itu handphone kita. Tetapi kalau itu sudah mau habis, biasanya dia muncul. Jadi jangan salahkan banyak orang-orang tua kita dulu, tetapi karena mereka punya ilmunya, mereka sudah bisa pamitan kan. Banyak orang-orang tua dulu, ulama-ulama dulu yang tawadhu, yang rendah hati, yang mereka ilmunya tinggi tetapi tetap tawadhu, begitu mereka ketemu dengan ini, mereka enggak bingung. Mereka akhirnya tahu bahwa saya sudah bakalan mau mengundurkan diri, sehingga apa, mereka masih sempat untuk menanamkan kebaikan. Tapi sebenarnya kita pun kalau kita mengamati di rumah sakit, itu pun sebenarnya ada tanda-tanda. Ingat, biasanya orang itu anfal, drop, tetapi rata-rata kondisinya tahu tiba-tiba membaik, setelah itu biasanya tip, selesai. Kalau kita perhatikan, kita sering ke rumah sakit, orang sering anfal ke rumah sakit. Kenapa dibuat ini? Sebenarnya ini adalah rahmat Allah, orang itu harusnya tahu diri. Begitu dia anfal, kondisinya membaik, pada saat itulah amalannya dia harusnya dihabiskan. Istilahnya pertempuran terakhir. Tetapi sayang, banyak dari kita yang lupa, peringatan itu dianggap angin lalu, sehingga lupa untuk berperang terakhir, tetapi akhirnya bersenang-senang lainnya, sehingga 2-3 hari kemudian selesai. Mungkin bukan hanya saja yang melihat kejadian itu, dari pengalaman bapak-bapak yang mungkin sudah lebih lama melihat hal ini, mungkin sering kita melihat ada orang anfal masuk, tahu-tahu kondisinya tahu-tahu membaik, seminggu kemudian ternyata selesai. Dan ini sebuah ritme. Kalau ritme itu sudah bisa dipelajari, berarti itu sudah bisa masuk ke dalam ilmu. Sebenarnya disinilah kalau kita paham, kita diberi kesempatan oleh Allah, tahu-tahu nanti kita hanfal, tahu-tahu kita kondisi kita membaik, disitulah pertempuran kita terakhir, apa yang kita punyai segera serahkan untuk di jalannya Allah sebagai tebusan yang terakhir. Dan kalau ternyata itu enggak jadi, karena kita memang tidak tahu, kita pun juga enggak rugi. Bahwa kita telah menyerahkan sesuatu dengan sangat ikhlas ke jalannya Allah, dan itu pun masuk ke dalam catatannya rokit dan atid. Munkar nakir nanti juga enggak akalan. Dan ingat, kita nanti berkenalan dengan munkar nakir, alam kubur nanti selama ribuan tahun, kita enggak tahu kapan kita dibangkitkan. Dan jangan meremehkan, begitu kita salah menghadapi munkar dan nakir, alam kubur kita menjadi mimpi buruk. Dan ini jarang kita pelajari, begitu kita salah menghadapi munkar dan nakir, alam kubur kita akan menjadi mimpi yang sangat buruk. Tetapi begitu kita dapat menghadapi mereka, maka alam kubur kita akan menjadi seperti tidur dengan nyenyak. Tetapi karena keterbatasan waktu, maka untuk munkar dan nakir kita teruskan untuk Selasa ke depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.